Dan pada pertemuan kali ini kita membahas tentang hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hijrah artinya secara bahasa adalah al-intiqal, berpindah. Hijrah secara bahasa artinya adalah al-intiqal, berpindah. Dan secara istilah syar'i adalah al-intiqal min dari kufrin ila dari Islam, berpindah dari perkampungan kekafiran kepada perkampungan keislaman. Dan secara sejarah, hijrah artinya adalah berpindah dari kota Mekah yang asalnya daru kufur, perkampungan kekafiran, kepada kota Madinah yang merupakan daru Islam, kota keislaman pada saat itu. Dan Bapak Ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di sini disebutkan di dalam halaman 271, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaiat para sahabatnya, orang-orang dari kaum Aus dan Khazraj dari kota Madinah, baiat yang pertama, kemudian baiatan yang kedua, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan para sahabatnya untuk berhijrah ke kota Madinah. Berhijrah ke kota Madinah. Dan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, perintah untuk berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah didapatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini bukan sembarangan, ya, karena melihat mungkin kondisi para sahabat yang semakin tertekan, kemudian para Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah mempunyai pengikut yang banyak di kota sebelah, kota Madinah, maka kemudian pindahlah begitu saja tanpa ada wahyu, tidak. Tetapi semuanya dengan wahyu. Makanya disebutkan dalam beberapa hadis tentang izin dan perintah untuk berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Di dalam kitab ini tidak disebutkan, saya sebutkan dari kitab Al-Lu'lu' Al-Maknun, yaitu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dalam kitabnya At-Tabaqat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni uritu dara hijratikum." Aku diperlihatkan, maksudnya dalam mimpi, kampung hijrah kalian, kampung tempat kalian berpindah, meninggalkan kampung halaman kalian. Zata nakhlin baina labatain, yaitu kampung tersebut mempunyai pohon-pohon kurma yang terletak di antara dua kampung atau dua tempat tinggal. Pohon-pohon kurma dan terletak di antara dua tempat perkampungan. Wahuma al-harratan. Dan dua perkampungan tersebut maksudnya adalah dua tempat tinggal, kalau kita sekarang dua kelurahan, ya, dua kelurahan tempat-tempat tinggal. Thumma makasa ayyaman thumma kharaja ila ashabihi masruran. Setelah beberapa hari beliau berdiam diri Lalu kemudian beliau keluar dari rumahnya dan memberitahukan kepada para sahabatnya dengan riang gembira. Lalu beliau bersabda, "Qad ukhbirtu bidari hijratikum wa hiya Yathrib." Aku telah diberitahukan tentang tempat hijrah kalian. Dan dia adalah daerah Yathrib. "Faman arada al-khuruja falyakhruj ilaiha." Siapa yang ingin keluar, artinya ingin pergi ke sana, berhijrah, maka silahkan pergi ke sana. Nah, ini perintah ya, yang merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Itu hadis disebutkan di dalam kitab Ibnu Sa'ad, di dalam kitab At-Tabaqat yang tulis oleh Ibnu Sa'ad. Ada hadis yang lebih sahih darinya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dari Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, "Anna Nabiy sallallahu alaihi wa sallam qala," bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bersabda, "Ra'aitu fil manami anni uhajiru min Makkah ila ardhin biha nakhl." Aku melihat di dalam mimpi bahwa aku berhijrah dari kota Mekah ke sebuah tanah yang di sana terdapat tumbuh-tumbuhan pohon kurma. "Fadhahaba wahalli ila annaha al-yamamah aw hajar." "Fadhahaba wahalli." Maka pikiranku tertuju kepada daerah Yamamah atau daerah Hajar. Kalau tidak salah Yamamah itu Yaman, kemudian Hajar itu adalah Syam. Ya. "Fa idza hiya al-Madinah Yathrib." Ternyata dia adalah kota Madinah, yaitu kota Yathrib. Ini menunjukkan bahwasanya salah satu nama dari kota Madinah adalah Al-Madinah. Kemudian nama lain adalah Yathrib. Meskipun nanti ada hadis yang lain bahwa apabila seorang menamai kota Madinah dengan Yathrib, maka hendaklah dia bertobat kepada Allah. Tetapi bagaimanapun dia adalah salah satu nama dari nama-nama kota Madinah yang begitu banyak. Nama-nama kota Madinah diantaranya Darul Hijrah, yaitu tempat perkampungan berhijrah. Kemudian Darul Iman, tempat dikumpulkannya keimanan di hari kiamat. Kemudian Tayyibah. Tayyibah artinya adalah kota yang baik. Kemudian Tabah, kota yang indah dan aman. Para ikhwah, para ulama mengatakan kasratul asma tadullu ala syarafil musamma, yang artinya banyaknya nama menunjukkan kepada mulianya yang dinamai. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama yang banyak. Qulillahu awid'ur rahman falahul asmaul husna. Katakanlah wahai Muhammad, berdoalah kepada Allah atau berdoalah kepada Ar-Rahman, maka Allah memiliki nama-nama yang husna. Nama Allah banyak, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Nama Allah banyak. Maka kasratul asma, banyaknya nama menunjukkan kepada mulianya yang mempunyai nama tersebut. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam mempunyai nama yang banyak, makanya beliau makhluk yang mulia. Nama beliau Muhammad, yang seorang yang terpuji. Nama beliau Ahmad, seorang yang paling terpuji. Kemudian nama beliau adalah Al-Aqib, Al-Hashir, Al-Aqib artinya yaitu seluruh manusia berkumpul di bawah telapak kaki beliau. Al-Hashir, seluruh manusia di hari kiamat berkumpul pada beliau. Dan nama-nama yang lain. Begitu pula kota Madinah, salah satu namanya adalah Al-Madinah dan juga Yathrib. Baik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, di dalam hadis yang lain menunjukkan diwahyukannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang hijrah. Itu hadis riwayat Bukhari dan Muslim. dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umirtu biqaryah." Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, artinya dulu, "Umirtu biqaryah." Aku diperintahkan untuk sebuah desa. Maksudnya adalah, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, "Ai amarani Rabbi bil hijrati ilaiha." Maksudnya adalah Rabku memerintahkan aku untuk berhijrah ke desa tersebut. Ta'kulul qura. Sifat desa tersebut adalah ta'kulul qura, yang akan menaklukkan kota-kota. Menaklukkan kota-kota. Al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani mengatakan ay taghlibuh. Maksudnya akan menaklukkan kota-kota. Di Mekah dan Madinah itu adalah pusat dunia. Makanya salah satu nama dari kota Mekah adalah Ummul Qura. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walitunzira ummal qura wa man haulaha." Dan hendaknya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan kepada Ummul Qura, pusatnya dunia. Penduduk yang berada di pusat dunia, yaitu Mekah. Dan juga termasuk di dalamnya Madinah, karena jaraknya agak berdekatan 450 kilo. Maka ta'kul qura artinya mengalahkan, menaklukkan daerah-daerah. Dan itu terjadi di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, di zaman Umar bin Khattab, di zaman Utsman bin Affan. Maka timbullah negara Islam, yaitu yang berpusat di kota Al-Madinah. Yaquluna Yathrib. Mereka mengatakan Yathrib. Yathrib, para ikhwah, dijelaskan oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar. Ini pengetahuan-pengetahuan penting ya. Beliau mengatakan, "Anna ba'dal munafiqin yusammiha Yathrib." Sebagian kaum munafik menamainya Yathrib. "Wasmuha alladhi yaliqu biha Al-Madinah." Nama yang cocok untuknya adalah Al-Madinah. "Wa fahima ba'dul ulama min hadha karahatu tasmiyatil Madinah Yathriba." Sebagian ulama memahami akan hal ini karena yang menamainya orang munafik yaitu Yathrib, padahal dia adalah Al-Madinah, maka sebagian ulama makruh menamai kota Madinah dengan kota Yathrib. Mereka mengatakan ma waqa'a fil Quran wa huwa qawluhu ta'ala fi suratul Ahzab, "وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجُعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِنْهُمْ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِنْ يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا." Mereka berpendapat dengan surah Al-Ahzab ayat 13. Jadi yang perlu antum catat, Yathrib itu penamaan dari orang munafik. Mereka berpendapat, kemudian sebagian ulama berpendapat bahwa pendapat ini diambil dari surat Al-Ahzab ayat 13 yang berbunyi "Wa idz qalat ta'ifatun minhum", dan sebagian dari mereka, ingatlah ketika sebagian dari mereka berkata, sebagian dari mereka ini sebagian dari orang-orang munafik, "Ya ahla Yathrib." Wahai penduduk kota Yathrib. Nah, ini nama dari orang munafik. "La muqamalakum farji'u." Tidak ada tempat bagi kalian di sini. Pulanglah kalian. Ya, pulanglah kalian. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah adalah terjadi ketika kalau tidak salah peperangan Ahzab. Yaitu peperangan Ahzab di tahun ke 5 Hijriah ya, peperangan Ahzab. Yang jelas seperti itu, wa yasta'dhinu fariqu minhumun nabiyya. Maka sebagian dari orang-orang munafik minta izin kepada Nabi Muhammad SAW untuk tidak ikut perang. Yaqulun, mereka mengucapkan, "Inna buyutana aurah." Wahai Rasulullah, rumah kami kosong. Gak ada orang yang nunggu. Wa ma hiya bi'aurah iyuriduna illa firara. Maka sebenarnya rumah-rumah mereka itu tidak kosong. Mereka hanya tidak ingin ikut perang. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi itu sebab kenapa sebagian ulama memakruhkan menamai kota Madinah dengan nama apa? Yathrib. Baik, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan seluruh kaum muslimin berhijrah ke kota Madinah dan berkumpul dengan kawan-kawan mereka dari kaum Ansar. Kaum Ansar di sini terdiri dari dua kaum, dari dua kabilah. Siapa mereka? Kaum Aus dan Khazraj. Ya. Faqala lahum, lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebagaimana sabda beliau disebutkan di dalam kitab As-Sirah yang ditulis oleh Ibnu Hisham, "Inna Allah azza wa jall qad ja'ala lakum ikhwanan wa daran ta'manuna biha." Sesungguhnya Allah azza wa jalla telah menjadikan untuk kalian saudara-saudara. Artinya saudara karena iman. Dan tempat tinggal yang kalian aman dengannya. Maka akhirnya di dalam buku kita pun disebutkan mereka pun akhirnya keluar berkelompok-kelompok. Mutakhaffina musyatan wa rukbana. Berkelompok-kelompok dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Ada yang sambil berjalan kaki, ada yang naik kendaraan yaitu unta. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau tetap tinggal di Mekah menunggu izin hijrah dari Allah jalla fi'ula. Ini juga sama bahwa berhijrah bukan kepentingan dunia, tapi memang merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, maka mendengar para sahabat dari Mekah ke kota Madinah berhijrah, maka sahabat-sahabat Nabi yang berada di Habasyah, Ethiopia, pun berhijrah dari Habasyah ke kota Madinah. Ya. Di antara jumlah mereka sekitar 33 orang, laki-laki dan 8 perempuan. Ya. Jadi mereka pergi dari Mekah ke Habasyah, hijrah yang pertama. Kemudian karena mendengar orang ada perintah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam kaum muslimin hijrah ke kota Madinah, akhirnya yang dari Habasyah pulang lagi ke Mekah untuk berhijrah sama-sama ke kota Madinah. Nah, ada yang pulang ke kota Mekah, meninggal di kota Mekah, 2 orang laki-laki. Dan ada yang pulang ke kota Mekah ditahan sebanyak 7 orang. Mereka adalah Hisham bin Al-As bin Wa'il, Salamah bin Hisham bin Al-Mughirah, dan selainnya dari 33 laki-laki, 8 perempuan tadi, selainnya pergi berhijrah ke mana? Ke kota Madinah. Dan yang tersisa di negeri Habasyah, Ethiopia, hanya Ja'far bin Abi Talib, kemudian Hatib bin Al-Haris, kemudian Ma'mar bin Abdullah Al-Adawi radhiyallahu anhu. Ya, 3 orang itu, Ja'far, Hatib, kemudian Ma'mar. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang pertama kali berhijrah siapa? Disebutkan dalam hadis-hadis sahih. Di sini disebutkan orang pertama hijrah dari Mekah ke Madinah adalah Abu Salamah bin Abdul Asad. Abu Salamah bin Abdul Asad. Kemudian Amir bin Rabi'ah bersama istrinya Laila, kemudian Abdullah bin Jahsh, kemudian sahabat-sahabat lain radhiyallahu anhu secara berkelompok. Selanjutnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bersama saudaranya Zaid dan Ayyash bin Abi Rabi'ah. Taib. Kita akan bahas ini para sahabat-sahabat yang baru berhijrah. Pertama-tama berhijrah. Diriwayatkan, ini kan tidak ada hadisnya, saya bacakan hadisnya. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya As-Sahih dari hadis Al-Bara' ibn Azib radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, "Awwalu man qadima 'alaina min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam Mus'ab ibn Umair." Ya. Kata Al-Bara' ibn Azib Al-Ansari, Al-Bara' ibn Azib adalah orang dari kaum Ansar. Beliau mengatakan, orang yang pertama kali datang ke kota Madinah menemui kami adalah dari sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Mus'ab bin Umair. Kita ingat bahwa Mus'ab bin Umair diutus oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai apa? Dai. Ketika setelah baiat yang ke pertama atau kedua? Kedua. Ya, yang pertama kan cuma 6 orang. Baru setelah itu baiat yang kedua, berapa orang? 12 orang, ya. Kemudian setelah itu baru pulang lagi ke kota Madinah. Nah, ketika pulang ini Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu diutus oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam menemani mereka, mengajari tentang Islam bersama Ibnu Ummi Maktum yang nantinya menjadi muadzinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kedua-duanya ini Mus'ab bin Umair kemudian Ibnu Ummi Maktum faja'ala yuqri'anina Al-Qur'an. Kedua-duanya mengajarkan kepada kaum Ansar Al-Qur'an. Lalu datang Ammar. Lalu datang Bilal. Lalu datang Sa'ad. Lalu datang Umar bin Khattab membawa 20 orang. Baru setelah itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, beda dong dengan yang di kitab kita. Yang pertama Abu Salamah. Di sini yang pertama adalah Ammar, Bilal, Sa'ad, ya. Maka jawabannya Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah bahwa masing-masing meriwayatkan sesuai yang diketahuinya. Nah, gitu. Ya. Masing-masing meriwayatkan sesuai yang diketahuinya. Baik, disebutkan di dalam kitab As-Sirah yang ditulis oleh Ibnu Hisham, kemudian At-Tabaqat yang ditulis oleh Ibnu Sa'ad, bahwa dari Musa bin Uqbah bercerita, "Kana awwala man hajara ila al-Madinah min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min al-Muhajirin." Min Quraisy, min Bani Makhzum, Abu Salamah bin Abdul Asad. Nah, di sini ada semacam penjelasan. Lihat penjelasannya. Kalau kita di dalam buku kita, orang yang pertama kali hijrah ke Madinah adalah Abu Salamah bin Abdul Asad. Ini lihat, perhatikan riwayatnya. Yang pertama kali hijrah ke kota Madinah dari sahabat Rasulullah. Dari kaum Muhajirin. Dari Quraisy dari keturunan Makhzum. Nah, siapa? Dia inilah Abu Salamah bin Abdul Asad. Jadi tidak ada pertentangan riwayat. Riwayat yang saya bacakan tadi, yang pertama-tama hijrah adalah Musa bin Umair, Ibnu Ummi Maktum, Ammar, Sa'ad, Bilal, Umar bin Khattab, Taib. Itu dia meriwayatkan sesuai dengan apa yang diketahui. Adapun ini riwayat diriwayatkan oleh Musa bin Uqbah bahwasanya pertama kali berhijrah dari Quraisy dari keturunan Makhzum adalah Abu Salamah bin Abdul Asad. Nah, sebagaimana persis yang tersebut dalam riwayat kita, ya. Nah, ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di sini hajar al-Madinah qabla bai'atil Aqabah tsaniyah bisana. Beliau berhijrah ke kota Madinah sebelum baiat Aqabah yang kedua. Baiat Aqabah yang kedua tahun berapa? Dari kenabian. Ke-13 dari kenabian. Berarti setahun sebelum tahun dari kenabian, yaitu setahun dari tahun ke-13 dari kenabian, tahun ke-12. Berarti pertama kali yang datang ke kota Madinah dari sahabat Nabi, dari kaum Muhajirin, dari Quraisy, dari keturunan siapa tadi? Makhzum. Yaitu tahun ke-12 dari kenabian. Taib. Kemudian, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, baik. Itu ya, Abu Salamah bin Abdul Asad, kemudian Amr bin Rabi'ah bersama istrinya Laila, kemudian Abdullah bin Jahash. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa cerita menarik yang didapati oleh para sahabat ketika hijrah. Salah satu cerita menariknya, ini mungkin malam-malam dingin begini, ya, cerita menarik hati bisa membuat hati kita bertambah keimanan, yaitu Ummu Salamah. Ummu Salamah ini radhiyallahu anha wa ardhaha, beliau mempunyai ujian berat tatkala kejadian hijrah. Saya bacakan apa yang ada dalam kitab Luqmanul Makmum. Ummu Salamah, nama beliau adalah Hindun binti Abi Umayyah bin Al-Mughirah radhiyallahu anha wa ardhaha. Ummu Salamah nama aslinya adalah Hindun. Bagus nama anak perempuan dinamai Hindun, apalagi ada historinya. Ya, nanti akan saya ceritakan. Beliau ini istri dari Abu Salamah. Abu Salamah namanya adalah Abdullah bin Abdul Asad. Abdullah bin Abdul Asad. Dan Abu Salamah ini adalah saudara sepersusuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara sepersusuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ibu dari Abu Salamah namanya Barrah binti Abdul Muttalib. Barrah. Bagus anak perempuan dinamai Barrah. Barrah artinya wanita pelaku kebajikan. Dan Barrah ini adalah berarti Abu Salamah ini adalah anak dari bibi Rasulullah SAW. Berarti apanya Rasulullah? Anak dari bibi. Sepupu Rasulullah SAW. Dan Abu Salamah orang yang pertama-tama masuk Islam. Ya, orang yang pertama-tama masuk Islam. Dan Abu Salamah meninggal tatkala peperangan Uhud nantinya. Nah, ketika meninggal Abu Salamah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi Ummu Salamah. Ya, menikahi siapa? Ummu Salamah, istrinya Abu Salamah. Lalu akhirnya Ummu Salamah yang nama aslinya siapa tadi? Hindun binti Abi Umayyah bin Al-Mughirah menjadi ummahatul mukminin, menjadi ibundanya orang beriman. Ummu Salamah ini beliau adalah wanita yang pertama berhijrah ke kota Madinah. Nah, ini antum perlu catat. Wanita pertama berhijrah ke kota Madinah adalah Ummu Salamah radhiyallahu anha wa ardhaha. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dengan sanadnya sampai kepada Imam Mujahid, seorang tabi'i. Beliau berkata, "Kanat Ummu Salamah radhiyallahu anha awwala dha'inatin qadimatil Madinah muhajirah." Ummu Salamah radhiyallahu anha adalah wanita pertama kali yang menaiki unta datang ke kota Madinah sebagai wanita penghijrah. Ya, sebagai wanita berhijrah. Itu cerita tentang Ummu Salamah. Ujiannya bagaimana? Lihat. Ujian yang didapati oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha disebutkan oleh Ishaq Ibnu Ishaq di dalam kitabnya As-Sirah dengan sanad yang hasan. Lihat bagaimana ceritanya Ummu Salamah. Ummu Salamah bercerita tersendiri tentang diri beliau. Lamma ajma'a Abu Salamah radhiyallahu anhu al-khuruj ila al-Madinah rahala li ba'irahu. Artinya ketika Abu Salamah sang suami, ini ceritanya Abu Salamah masih hidup. Ya. Abu Salamah tadi meninggal kapan? Perang Uhud. Ketika Abu Salamah sudah bertekad untuk keluar ke kota Madinah berhijrah, maka Abu Salamah menyiapkan onta dan bekal-bekalnya untukku, kata Ummu Salamah. Kemudian Abu Salamah menaikkanku di atas ontanya. Naik onta itu berat, susah. Ya, kalau kada percaya naik sorangan sana. Pinanya ngalih naik onta. Ya. Wa hamala ma'i ibni Salamah ibna Abi Salamah fi hijri. Dan Abu Salamah membawakan kepadaku anakku yang bernama Salamah. Salamah yang merupakan anak mereka berdua, anak dari Ummu Salamah dan Abu Salamah. Fi hijri, di pangkuanku. Artinya diletakkan di pangkuanku. Sudah dinaikkan ke atas unta, kemudian diletakkan Salamah di pangkuan. Thumma kharaja bi yaqudu bi ba'irahu. Lalu keluarlah Abu Salamah menuntun ontanya. Falamma ra'athu rijalun bani al-Mughirah bin Abdullah bin Amr bin Makhzum qamu ilaih. Ketika dalam keadaan seperti itu, dituntun seperti itu, maka ada orang-orang dari orang-orang kafir Quraisy. Tapi mereka ini dari Bani Al-Mughirah bin Abdullah bin Umar bin Makhzum. Mereka mendatangi Abu Salamah. Lalu mereka berkata, kata orang-orang kafir Quraisy ini, hadhihi nafsuka ghalabtana 'alaiha. Ara'aita sahibataka hadhihi 'ala ma natrukuka tasiru biha fil bilad. Artinya, hadhihi nafsuka. Itu dirimu. Ghalabtana 'alaiha. Engkau berani membawanya, maksudnya mau ke kota Madinah keluar. Ara'aita sahibataka hadhihi? Apa pendapat engkau istrimu itu? Ala mana trukuka tasiru biha fil bilad. Artinya, ente kok berani sekali jalan sendirian bawa istrimu ke sana kemari? Ya, enak sekali keluar dari kota Mekah tanpa ada dosa seperti itu. Nah, itu maksudnya. Qalat fanaza'u khitamal ba'ir min yadihi. Maka tali kekang onta tersebut diambil oleh orang-orang kafir Quraisy yang berasal dari Bani Al-Mughirah bin Abdullah bin Amr bin Makhzum tadi. Fa'akhadhuni minhu. Maka mereka mengambilku. Artinya menarik Ummu Salamah dari Abu Salamah. Ya. Qalat, lalu Ummu Salamah berkata, wa ghadiba inda dzalika banu Abdul Asad. Maka pada saat itu keturunan Abdul Asad marah. Rahtu Abi Salamah. Ini adalah kumpulan Abu Salamah. Jadi kan dulu itu kabilah-kabilah, Pak, keturunan-keturunan, marga-marga begitu. Ya, marga-marga. Ya, azan dulu. Setelah azan saya ceritakan. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala s-salah. Hayya 'ala s-salah. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا Baik, perhatikan. Sebelum saya lanjutkan ceritanya, Ummu Salamah, nama aslinya siapa? Hindun bin binti Abi Umayyah bin Al-Mughirah. Jadi beliau ini keturunan Al-Mughirah. Sedangkan Abu Salamah namanya adalah Abdullah bin Abdul Asad. Berarti beliau ini keturunan Abdul Asad. Baik. Nah, ceritanya tadi, Ummu Salamah sudah dinaikkan ke atas onta. Kemudian Salamahnya dinaikkan juga di pangkuannya Abu Ummu Salamah. Kemudian Abu Salamah menuntun dengan tali kekang pada ontanya. Baik, sampai ini selesai? Baik. Lalu datang. Datang siapa? Rijalu Bani Al-Mughirah bin Abdullah. Datang keturunan Al-Mughirah. Berarti dari keluarga siapa? Hindun Ummu Salamah. Dari keluarga Hindun Ummu Salamah. Mereka mengatakan apa? Enak sekali kamu Abu Salamah keluar. Itu keturunan kami. Itu anak yang dibawa keturunan kami. Sudah? Melihat seperti itu, kemudian setelah itu keturunan dari Al-Mughirah, keturunan dari Hindun ini radhiyallahu anha mengambil tali kekang. Tujuannya untuk membawa siapa? Ummu Salamah dengan Salamahnya. Salamah ini laki-laki, bukan perempuan ya. Ya, Salamah ini laki-laki. Karena ini kan laki-laki kita. Ini nanti penerus kita. Kenapa engkau bawa keluar? Maka apa yang terjadi pada ikhwah? Wa ghadiba 'inda dhalika Banu Abdul Asad. Maka keturunan dari Abu Salamah yaitu Abdul Asad keturunannya marah. Ya. Marah. Dan berkata, "La wallah, la natruku ibnana 'indaha idza za'tumuha min sahibina." Kata keturunan Abu Salamah, "Enggak. Demi Allah, kami tidak akan biarkan itu anak kami." Itu anak kami. Siapa di sini maksudnya? Salama. Ketika kamu mengambil dia, berarti kamu mengambil dari kami. Lalu saling tarik-menarik sang anak tersebut. Anaknya masih kecil. Hatta khala'u yadahu. Sampai tangannya putus. Wantalaqa bihi Banu Abdul Asad. Dan yang namanya keturunan suami mengambil anaknya. Karena anaknya laki-laki. Diambillah Salamah oleh Bani Abdul Asad. Ya. Kemudian apa yang terjadi? Wahabasani Banu Al-Mughirah indahum. Dan Al-Mughirah keturunannya Ummu Salamah menawan Ummu Salamah. Abu Salamahnya kemana? Wantalaqa zauji Abu Salamah il Madinah. Dan suamiku pergi berhijrah ke kota Madinah. Jadi benar-benar terpisah. Ya. keluarga yang asalnya indah, luar biasa, ingin menggapai hijrah, terpisah akhirnya. Maka Ummu Salamah berkata, "Fafarriqa baini wa baina zauji wa baina ibni." Maka mereka memisahkan antara aku, suamiku, dan anakku. As-Salamah bersama keturunan siapa? Abdul Asad. Salamahnya, anaknya. Ummu Salamah bersama siapa? Al-Mughirah. Abu Salamah pergi kemana? Kota Madinah. Maka lihat Ummu Salamah ujiannya. Yang mungkin sekarang mendapat ujian, maka coba lihat. Di sana zaman dahulu ada orang-orang yang diuji oleh Allah berat, lebih berat daripada ujian yang dihadapinya. Lalu kemudian kenapa putus asa? Lihat Ummu Salamah mengatakan, "Fakuntu akhruju kulla ghadah." Maka aku keluar setiap pagi. "Fa'ajlisu bil abtah." Dan aku duduk di daerah Abtah. Abtah itu adalah permulaan kota Mekah. "Fama azalu abki." Masih saja aku menangis. "Hatta umsi." Sampai sore. Suami gak ada. Anak ditawan orang. Sampai sore menangis. "Sanatin au qariban minha." Aku lakukan seperti itu hampir satu tahun. Hampir satu tahun. "Hatta marra bi rajulun min bani ammi ahada bani al-Mughirah." Sampai ada orang yang lewat, keturunan dari pamanku, keturunan dari al-Mughirah. "Fara'a ma bi." Maka dia melihat keadaanku. "Farahimani." Lalu dia menyayangiku, mengasihiku. "Faqala li bani al-Mughirah." Maka kemudian dia berkata kepada keturunan al-Mughirah tadi, keturunan pamannya, "Ala tuharrijuna min hadhihi al-miskina?" Apakah kalian tidak kasihan? Kalian tidak merasa sempit dari seorang wanita yang kasihan seperti ini? Maka fa farraqtum bainaha wa baina zawjiha wa baina waladiha. Kalian pisahkan dia di antara suami dan anaknya. Qalat. Maka Bani Al-Mughirah berkata, "Ilhaqi bi zaujiki in syi'ti." Maka Bani Al-Mughirah kaumnya mengatakan kepada Ummu Salamah, "Sudah, kamu pergi sana kepada suamimu jika kamu ingin. Sudah, sana pergi." Maka Ummu Salamah mengatakan, "Waradda Bani Abdul Asad ilayya inda dzalika bani." Pada saat itulah keturunan dari suaminya Abdul Asad mengembalikan anak kepadaku. Lalu fartahaltu ba'iri, lalu aku siapkan ontaku dengan segala bekalnya. Tsumma akhadtu bani fawada'tuhu fi hijri. Lalu aku bawa dan aku letakkan anakku di pangkuanku. Otomatis kalau anak diletakkan di pangkuan itu masih kecil, masih bayi. Tsumma kharajtu uridu zauji bil Madinah. Lalu aku keluar ingin mendapati suamiku di kota Madinah. Wa ma ma'i ahadun min khalqillah. Tidak ada seorang pun dari makhluk Allah yang menemaniku. Lalu aku berkata, kata Ummu Salamah, "Ataballagu biman laqitu hatta aqduma ala zawji." Aku akan meminta bekal kepada siapa saja yang aku temui sampai aku bisa bertemu dengan suamiku. "Hatta idza kuntu bitna'im." Sampai ketika aku di daerah Tanaim. Tanaim adalah dekat kota Mekah. "Laqitu Utsman ibnu Talhah bin Abi Talhah." Aku bertemu dengan Utsman bin Talhah bin Abi Talhah. "Akha Bani Abduddar." Dia ini adalah keturunan dari Abduddar. "Faqala li ila aina ya binta Abi Umayyah." "Kemana engkau? Engkau ingin pergi wahai anak perempuan Abu Umayyah." Maka aku berkata, "Uridu zauji bil Madinah." Aku ingin bertemu dengan suamiku di kota Madinah. Ya. Ini demi suami ke kota Madinah. Maka para ikhwah, kadang-kadang kita para suami harus benar-benar merasakan cintanya istri terhadap suami. Jangan sampai meremehkan cinta seorang istri kepada suaminya. Ini bagi yang sudah berbini lah. Yang belum berbini gak ada main. Ya. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, awama ma'aki ahad, apakah engkau tidak memiliki seorang pun teman? Maka Ummu Salamah menjawab, la, wallahi illallah wa bani hadha. Tidak, demi Allah, tidak ada kecuali Allah dan anakku ini. Di sini kuatnya iman. Di sini pelajaran bagi kita bahwa tatkala semuanya meninggalkan kita, ternyata masih ada siapa? Allah yang menemani kita. Begitulah dalam kehidupan. Kadang-kadang kawan meninggalkan kawannya. Saudara meninggalkan saudaranya. Bapak, ibu meninggalkan anaknya. Kalau sudah seperti itu, sudah. Masih ada Allah yang bisa menemaniku. Makanya Imam Ahmad ketika ditanya, wahai Imam Ahmad, ala tashur bil wahsyah? Ala tastauhish? Wahai Imam Ahmad, kamu engkau sendirian di rumah, belajar. Apakah engkau tidak merasa sunyi? Maka Imam Ahmad mengajarkan, bagaimana aku bisa merasa sunyi? Wa ma'ya Rabbi. Bersamaku Rabbku. Yang mengawasiku. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah SWT. Wallahi malaki min matrak. Fa'akhadha khitam al-ba'ir fantalaqa ma'i yahwi bi. Maka kata Uthman bin Abi Talha, bin Talha bin Abi Talha, demi Allah, engkau tidak boleh ditinggalkan. Maka akhirnya beliau pun mengambil tali kekang unta, kemudian membawaku, menuntunku. Wallahi ma sahibtu rajulan minal arabi qattu ara annaha kana akrama minhu. Aku tidak pernah melihat seorang yang pernah menemaniku, seorang lelaki yang pernah menemaniku dari Arab sama sekali, yang pernah aku lihat yang lebih mulia dibandingkan Utsman bin Talha bin Abi Talha. Tapi ingat, dia masih punya suami. Di sini kita ambil pelajaran bahwasanya meskipun ada laki-laki yang kadang berbuat baik, tetapi pernikahan adalah mitsaqan ghalidha. Pernikahan adalah tali yang sangat kokoh. Pertalian yang suci yang diharamkan untuk dikhianati. Saya tadi pagi ada yang bertanya kepada saya, Ustaz, saya seorang istri, 20 tahun kami menikah. Punya anak 3, walhamdulillah. Pahit manis keluarga sudah saya rasakan. Pokoknya pertanyaan dari ibu-ibu tuh kadang-kadang ma'anduh-anduh. Nah, kemudian setelah itu beliau bercerita. Di belakangnya yang gawat. Beliau bercerita, semenjak 6 tahun terakhir ini suami sakit. Tidak bisa menafkahi lahir batin. Maka apa yang harus saya lakukan? Sementara ada laki-laki lain yang ingin menikahi saya. Ini yang dinasihati siapa? Laki-lakinya dan juga sang istrinya. Karena pernikahan adalah mitsaqan ghalidha. Pernikahan itu adalah sesuatu yang agung. Saya pernah menulis tentang perselingkuhan. Mudah-mudahan masih ada tulisan saya. Ya, coba perhatikan para ikhwah. Judulnya, kesetiaan lebih indah daripada pengkhianatan yang indah. Sobat Muslim, pernikahan adalah perjanjian yang kokoh. Janji untuk saling mengasihi. Janji untuk saling mencintai. janji untuk saling menjaga kepercayaan, janji untuk saling melengkapi, janji untuk saling memberi ketenangan. Mas Irsyad, dengar ini, hendak menikah. Demi Allah, menjaga pernikahan yang suci dengan segala macam rintangan dan kekurangan terasa lebih indah dibandingkan pengkhianatan terhadap suami atau istri yang sah. Meski pengkhianatan terasa lebih indah dan semerbak baunya. Sobatku, pertahankan janji sucimu, karena itu adalah amanah, dan disitulah terdapat surga dunia dan akhiratmu. Bersandarlah kepada Allah Ta'ala saat ada godaan yang begitu kencang menerpamu. Allah yang akan mencukupkanmu dari segalanya. Yakinlah akan hal itu. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun." Ditulis oleh Ahmad Zainuddin Al-Banjari di Jakarta, Jumat 6 Rabiul Awal 1439 Hijriah. Itu hati-hati, jangan sampai berkhianat. Kita lanjutkan ceritanya. Makanya saya bilang malam-malam dingin begini asik bercerita tentang Ummu Salamah. Beliau kemudian mengatakan, "Aku tidak pernah ditemani oleh seorang lelaki dari Arab sekalipun yang lebih mulia dibandingkan Utsman bin Talha. Kana idza balagha al-manzil ana khabi." Dan di sini juga terlihat Utsman bin Talha menjaga kemuliaan, dan itu kebiasaan orang Arab. Orang Arab itu salah satu sifat mereka, meskipun mereka waktu itu musyrik, meskipun waktu itu mereka belum masuk Islam, tapi kebiasaan orang Arab sangat sangat menjaga amanah. Aib bagi seorang Arab untuk mengkhianati amanah. Aib. Ya. Karena idza balagha al-manzil ana khabi. Apabila singgah di sebuah tempat, maka beliau menurunkan aku. Summa sta'khara anni. Lalu beliau pergi jauh dariku. Susah. Dua laki-laki perempuan. Tidak ada hubungan apa-apa. Hatta idza nazaltu ista'khara bi ba'iri. Lalu kemudian ketika aku turun, ketika aku sudah turun, maka beliau menjauhkan ontaku. Fahatta anhu ayar rahla thumma qayyadahu fi syajarah. Lalu kemudian beliau ikat di pohon. Thumma tanaha anni ila syajarah. Lalu beliau menjauh dariku kepada sebuah pohon. Fattaja'a tahtaha. Lalu beliau tidur di sana. Fa idza dana ar-rawah qama ila ba'iri faqaddamahu farahala thumma taqara anni. Kalau seandainya sudah istirahat, maka beliau pun mendatangkan ontaku, kemudian beliau berusaha menaikkanku, kemudian beliau menjauh dariku. Artinya tidak melihat aku ketika naik onta. Ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa seorang lelaki yang baik adalah seorang lelaki yang tidak suka melihat aurat wanita. Walau dalam keadaan mungkin dia bisa melihatnya. Kemudian dia mengatakan, "Irkabi, silakan naik." Fa idza ragibtu wastawaitu ala ba'iri ata fa akhadha bi khitami fa qadahu hatta yanzila bi. Falam yazal yasna'u dhalika bi hatta aqdamani ala al-Madinah. Terus seperti itu sampai beliau ke kota Madinah. Falamma nadhara ila qaryatin Amr bin Auf bi Quba qala zawjuki fi hadhihi al-qaryah. Ketika melihat desa keturunan Amr bin Auf di daerah Quba, maka Utsman bin Talha mengatakan, "Suamimu di desa ini." Wakana Abu Salamah biha nazilan. Dan Abu Salamah memang tinggal di situ. Fadkhuliha ala barakatillah thumma sarafa rajan ila Makkah. Maka silahkan engkau masuk dengan keberkahan dari Allah. Lalu ia pulang ke kota Mekah. Tanpa bayaran, tanpa apa-apa. Ini yang namanya amanah. Dan Rasulullah SAW pernah mengatakan, "La imana Laiman la amanata lahu. Tidak ada iman bagi yang tidak mempunyai amanah. Amanah itu tinggi nilainya. Salah satu tanda keimanan. Hanya sekedar mengantarkan. Dan dulu antara Mekah dengan Madinah itu sampai sekarang 450 kilo. Dulu 7 hari 7 malam. Nah, di sini pelajaran ya, bagaimana amanah adalah sebuah kemuliaan. Maka hati-hati yang diamanahi seorang perempuan, yang diamanahi seorang yang bukan mahramnya, jangan sampai berbuat penyelewengan, pengkhianatan. Ini contoh yang begitu nyata. Kemudian beliau mengatakan, Ummu Salamah berkata, wallahi ma a'lamu ahla baitin fil Islam asabahu ma asaba ali Abi Salamah. Wa ma ra'aitu sahiban qattu akrama min Utsman bin Talhah. Maka Ummu Salamah berkata, demi Allah, aku tidak pernah mengetahui ada keluarga dalam Islam yang lebih berat musibahnya dibandingkan keluarga Abu Salamah. Terpisah antara suami, istri, dan anak. Dan aku tidak pernah melihat seorang teman sama sekali yang lebih mulia dibandingkan Utsman bin Talhah. Tapi bagaimanapun dia tetap orang lain. Bukan dan tidak ada hubungan sama sekali. Dan Utsman bin Talhah ini para ikhwah masuk Islam setelah perjanjian Hudaybiyah. Hudaybiyah tahun ke-7 Hijriah. Ya. Dan berhijrah ke kota Madinah, kemudian bertemu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada beliau kunci-kunci Ka'bah. Kenapa? Amanah. Menunjukkan bahwasanya amanah itu akan terasa bagi orang yang benar-benar amanah di dalam dirinya. Kunci-kunci Ka'bah. Dan sampai sekarang, Utsman bin Talhah bin Abi Talhah, beliau dan keturunannya lah yang memegang kunci-kunci Ka'bah. Maka amanahlah para ikhwah. Amanah di dalam diri sendiri. Amanah mata, telinga, lisan, kemaluan, harta. Amanah keluarga, istri. Amanah anak. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu cerita tentang Ummu Salamah radhiyallahu anha wa ardhaha. Kita lanjutkan nanti insyaallah taala bagaimana hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ada perkataan menarik dikatakan oleh Dr. Muhammad Abu Syahbah di dalam kitab As-Sirah An-Nabawiyah. Lihat, menceritakan tentang Utsman bin Talhah tadi. Utsman bin Talhah. Makanya para ikhwah, nama menarik Utsman. Mungkin kalau punya anak-anak namanya Utsman, itu banyak historinya. Ada seorang khalifah, ada Utsman bin Talhah yang menjaga amanah, menjaga kelaki-lakiannya, tidak berkhianat, tidak mengambil kesempatan dalam kesempitan. Ya. Coba perhatikan, beliau berkata, ini seorang ahli sejarah mengatakan, wa inna lana huna lawaqfatan 'inda qissati Utsman hadza. Sesungguhnya kita mempunyai pelajaran dalam kisahnya Utsman. Faqad kana yawma idzin kafiran. Pada hari itu, pada saat dia menolong Ummu Salamah radhiyallahu anha, beliau dalam keadaan kafir. Li'annahu lam yuslim illa ba'da al-Hudaybiyah. Karena beliau tidak masuk Islam kecuali setelah perjanjian Hudaybiyah. Wa hiya tashhadu lima dzakartuhu min nafasati ma'danil Arab. Dan ini adalah bukti contoh bagaimana indahnya budaya Arab. Wa fadailuhum fil jahiliyah, dan keutamaan mereka di masa jahiliyah. Belum Islam. Wala siyama khuluqul muru'ah wan najdah. Ah, ini dia. Terutama khuluqul muru'ah, akhlak membawa wibawa, membawa harga menjaga harga diri. Ya, menjaga harga diri. Ini para ikhwah. Saya kemarin waktu di Solo, ada orang bertanya kepada Syekh Ibrahim bin Amir Rahil. Syekh, bagaimana seorang pendakwah ngambil amplop? Kata Syekh, kita di Arab, itu aib bagi kita ngambil. Aib. Jadi, yang ngasih pun merasa tidak nyaman, apalagi yang dikasih akan marah besar. Aib. Jadi orang ceramah dikasih itu aib gitu. Maka berbahagialah seorang pendakwah yang mampu menolak itu, karena itu meningkatkan keikhlasannya dan menjaga muruahnya. Itu contohnya, ya. Itu kebiasaan orang Arab. Khuluqul muru'ah, menjaga harkat martabatnya, wibawanya. Wa himayatul dha'if, wa himayatul dha'if, dan menjaga yang lemah. Faqat abat alaihi muru'atuhu wa khuluquhu al-arabi al-asil an yad'a imra'atan syarifatan tasir wahdaha fi hadhihi as-sahra al-muhishah. Maka sungguh harkat martabatnya dan akhlaknya sebagai orang Arab asli telah menolak untuk membiarkan Ummu Salamah, seorang wanita yang mulia, berjalan sendirian di tengah padang pasir yang begitu mengerikan. Dulu enggak ada aspal para ikhwan. Mengerikan dulu. Wa in kanat ala ghairi dinih, meskipun beda keyakinan. Fa aina min hadhil akhlaq ya qaumi al-muslimin wal arab. Maka semestinya kita kaum muslim lebih berakhlak seperti ini. Nah, ini pelajaran bagi kita. Akhlaqul hadarah fil qarnil 20. Akhlak abad milenium, kata orang. Ya, ada sebagian orang kadang-kadang tabrakan di tengah jalan, dibiarin aja. Mana akhlak seorang muslim? Nah, hati-hati ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu kira-kira yang bisa saya sampaikan tentang awal dari kisah hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, nanti kisah hijrahnya Umar bin Khattab juga menarik, ya. Tunggu saja kisah-kisah selanjutnya. Nah, ada yang bertanya, Bapak Ibu? Ngantuk abian? Hah? Cukup? Ya, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk ikut dukung dan berpartisipasi perjuangan dakwah sunnah.com dengan cara berikut.